Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba pada malam ini kita membahas tentang sebuah titik di papan raksasa bernama alam semesta. Ini sebenarnya apapun yang diciptakan oleh Allah itu sungguhnya adalah referensi bagi siapa saja yang mau menyingkap adanya makna, adanya falsafah yang berada di dalam segala sesuatu itu. Karena itu referensi-referensi tentang keilmuan itu tidak akan pernah habis sebenarnya. Jadi kalau penulis-penulis itu seperti tak menemukan ide, itu bukan karena tidak ada referensi, tapi mesin pikirannya jenuh. Kan biasanya dialami penulis-penulis yang pengennya itu produktif ya. Seminggu sekali pengennya begitu, atau ditarget seminggu punya 2-3 tulisan yang bagus-bagus. Tapi ternyata nanti ada saat-saat ketika sudah jenuh atau nyaris bisa disebut tumpul pikiran. Jadi referensinya itu tergeletak di mana-mana, sementara pikirannya itu mandek menolak untuk mengelola referensi. Sehingga dengan demikian dibutuhkan adanya refreshing, adanya jeda. Baru setelah itu nulis segar lagi. Nah, sekarang apakah ada orang yang tidak lelah-lelah? Ada sebenarnya ya. Kita bisa menyiasati perkara lelah itu, bagaimana bisa mengatasi lelah itu dengan berguru kepada orang-orang yang produksi pemikirannya itu pesat dan mendalam. Itu di dalam sejarah banyak, seperti Imam Ghazali atau seperti Ibn Arabi atau seperti Maulana Rumi dan lain semacamnya, itu banyak. Jadi andaikan ada yang bersedia untuk mencatat, itu bisa terus dikeluarkan apa yang sudah dilahirkan oleh pikirannya terus. Dan bagus-bagus. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Pikiran mereka itu difokuskan kepada keagungan Allah. Jadi tidak ada orientasi duniawi, tidak ada orientasi popularitas dan lain semacamnya. Jadi sudah mencapai nikmat rohani yang tidak ada limitnya, yang tidak ada batasnya. Ini terus gitu. Oke ya. Ini cuma sempalan pemahaman atau apa yang mau saya giring dalam pembicaraan pada malam hari ini. Jadi segala sesuatu ini adalah referensi. Nah, Allah itu sebenarnya tidak ada apapun yang dilahirkan yang tidak bermutu sebenarnya ya. Cuman pikiran manusia itu menyebut ini referensi lebih bermutu, ini kurang bermutu, ini tidak bermutu. Sebenarnya semuanya bermutu. Jadi adanya kedangkalan pikiran, kemudian manusia mengklasifikasi ini mendalam, ini lebih mendalam, ini kurang dalam, ini dangkal, dan seterusnya. Sebenarnya kalau segala sesuatu itu dilihat sebagaimana Allah Ta'ala melihat segala sesuatu, semuanya mendalam. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pada akhirnya terhubung dengan asal-usul segala, yaitu Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin tidak mendalam? Jadi banyak sekali varian-varian yang dicoret, yang ditulis oleh Allah Ta'ala di papan raksasa bernama alam semesta ini. Karena itu bisa dikatakan alam semesta ini adalah tulisan tanpa papan. Jadi dari saking penuh dengan tulisan, papannya tidak kelihatan. Atau dibalik, alam semesta ini papan tanpa tulisan. Pernyataan tulisan tanpa papan itu terfokus kepada berbagai macam aneka ciptaan kreasi Allah Ta'ala yang beraneka ragam. Itu tulisan tanpa papan. Tapi kalau papan tanpa tulisan, yaitu ketika orang menyaksikan Allah lebih tampak dibandingkan ciptaannya. Jadi semuanya seragam, seperti warna papan. Jadi bisa tulisan tanpa papan, bisa papan tanpa tulisan. Nah, di antara kreasi-kreasi Allah Ta'ala itu ya, itu adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh. Saya malam hari ini ingin berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, yang masyhur tapi juga begitu jarang dipahami secara detail, secara baik. Kalau orang-orang NU kan Jailanian, Abdul Qadiran. Setiap tanggal 11 bulan Hijriah kan ya. Kenapa? Karena beliau itu meninggalnya di tanggal 11. Kemudian orang-orang pertanyakan kenapa Nabi diperingati hari kelahirannya, sementara para aulia diperingati hari kematiannya. Itu mungkin di lain waktu kita berbicara begitu. Saya lebih fokus kepada tentang sosok Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai bagian dari isi papan tulis yang digores oleh Allah Ta'ala sebagai fenomena sejarah, sebagaimana juga fenomena sosial. Nah, ini biografi tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Judul buku ini An-Nurul Burhani fi Tarjamatil Lujainid Dani fi Dzikri Nabdatin min Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita jabarkan lagi nih. Kalau Khairil Anwar dalam salah satu barisnya kan, kenanglah segala yang baik dan cintaku yang kekal. Itu bisa dipakai untuk membaca segala yang baik, tapi bisa dipakai juga untuk melamar perempuan. Ketika saya dulu diputus sama pacar yang sekarang jadi istri, saya mencoba untuk tetap tegar dan tidak pernah bersedih hati. Saya kirimkan SMS terakhir, kenanglah segala yang baik dan cintaku yang kekal. Kan kelihatannya kenanglah segala yang baik terkesan bijak. Dan cintaku yang kekal terkesan menikam. Oke. Kenapa disebut Jailani? Karena dilahirkan di Jailan. Jailan itu sebuah wilayah di dekat Tabaristan. Jadi Cina ke sebelah sana lagi. Itu di tahun 471 Hijriah, sekitar abad ke-12. Ini yang mengesankan. Beliau itu dilahirkan menjelang bulan puasa. Misalnya besok ini tanggal 1 Ramadan, puasa pertama kali, sekarang dilahirkan, besok langsung menolak untuk netek, alias puasa. Jadi, anak umur sehari itu puasa. Anak umur sehari puasa. Kalau mahasiswa umur lebih kurang tahun, banyak yang gak puasa. Nah, ditanya kan misalnya apa itu rasional dan mungkin banyak yang lebih tidak rasional. Banyak yang lebih tidak rasional. Nabi Isa tidak punya bapak, tidak rasional. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, lebih tidak rasional. Menolak. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani ini dijadikan sebagai suatu penanda. Jadi kapankah bulan Ramadan? Itu kalau sudah beliau menolak untuk netek. Coba anak kecil kan gak punya rasio ya, tidak pakai ahli hisab apapun ru'yah, gak kepake ya. Dua-duanya gak kepake. Jadi kalau sudah menolak untuk menetek, puasa. inayatan minallahi ta'ala bihi. Jadi dari kecil itu memang sudah ada tanda-tanda, tanda-tanda sebagaimana juga tanda-tanda dialami oleh para anbiya, para nabi. Ada tanda-tanda keistimewaan dari Allah Ta'ala. Ini berlaku untuk apa saja, termasuk juga sesungguhnya berlaku dalam bab rezeki atau materi. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Jadi juga termasuk juga dalam karunia intelektual, itu juga kan berjenjang-jenjang. Ada yang dari kecil itu sudah cerdas, sudah bisa mengalahkan gurunya di sekolah. Ada yang dari kecil sampai mahasiswa diem aja, diem. Kalau ada orang diskusi diem, nanti ada yang nyeletuk ngomong porno, oh langsung nyambung dia. Saya punya teman ya, sekarang jadi dosen ISI. Diem deh, ada orang diskusi demokrasi diem, ada orang diskusi tentang budaya diem, filsafat diem, ngomong Gibran diem, apa namanya diem. Nah, ada yang nyeletuk tentang porno, wah langsung sama, oh iya itu. Karena itu ya, diperlukan adanya takiyah. Orang-orang yang sering kedatangan tamu, itu kalau pengen tamu-tamunya itu siapa, diperlukan adanya takiyah. Takiyah itu apa? Topeng beraneka ragam untuk mengetahui tamu-tamu ini siapa. Jadi kan ketika nyampe, ya silakan duduk, ya minum kopinya, ngerokok-ngerokok, diam gitu. Ngomong ini kampus, diam. Bukan berarti, bukan jurusannya. Ngomong tulis-menulis, diam, oh bukan tulisannya. Terus cari itu, nanti ketemu itu dia. Itu namanya takiyah. Namanya takiyah. Karena itu ada seorang wahliullah, itu memampangkan di temboknya itu berbagai macam gambar. Gambar. Jadi ada gambarnya Bung Karno, ya. Ada gambarnya Habermas, tuh. Terus ada gambarnya Ayu Azhari, ya. Ada Gigi Fatmala, banyak sekali di situ kan. Dan seronok-seronok itu. Nah, mana yang paling diincar itulah orang dia. Ya, jadi gampang untuk tahu. Tapi satu saat si wali ini kelabakan. Ada seorang kiai berkunjung ke situ, terbelalak mata kiai ini melihat Ayu Azhari, Gigi Fatmala setengah telanjang itu. Sudah berapa perempuan kau simpan di dalam, betul? Kata kiainya sama si wali ini. Si wali ini bilang, Pak Kiai, jebakan ini bukan untuk sambian, betul ya? Wah kalau begitu saya yang capek. Oh ikan hiu yang tergiring ini. Jadi tetap marah-marah, udah tak dijelasin marah-marah. Jebakan ini bukan untuk sambian. Sampai kenapa terpancing? Enggak usah lihat gambar-gambar ini sama saja dengan tiada. Kau usah dilihat. Sambian terjebak juga Ayu Azhari, Gigi Fatmala, kira aku menyimpan perempuan apa? Kata si kiainya itu setelah, kata si wali ini setelah kiainya itu pulang, beginilah caranya kalau sudah yang terjaring itu hiu, bermasalah ini. Tagi ya. Gampang ya, pengen tahu siapa-siapa gampang. Di samping juga kita melihat temannya itu siapa, enggak jauh-jauh dari temannya itu ya. Kembali Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Terus, maka karena sudah ada tanda-tanda dari kecil itu, ketika mulai menuntut ilmu ya, berkaitan dengan perolehan ilmu yang dia dapat itu, di sini disebutkan fakana asru'a min khatwi dhalim. Beliau itu lebih cepat dibandingkan terbangnya burung suwari jantan. Kalau burung itu membelah angkasa begitu cepatnya, kemampuan untuk memperoleh ilmu, menabung ilmu itu lebih cepat dibandingkan dengan burung paling gagah membelah angkasa. Cepat. Jadi, sekali ada ilmu yang masuk, tidak bocor, kemudian lupa, enggak ada. Sama Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i itu, ilmu yang masuk dari mulai kecil itu tidak ada yang lupa. Kita sebenarnya ya, kalau tidak ada yang lupa, alim juga kita sebenarnya. Sudah berapa puluh buku kita baca kan? Tapi ya ternyata lupa juga. Lupa. Dulu ketika saya 14 tahun jadi editor buku, perasaan saya akan membaca banyak buku dan akan mendahului para pembeli. Jadi apa yang mereka beli saya sudah hatam, sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Saya ngedit sampai ratusan buku. Ya lupa apa semuanya itu. Kenapa? Karena ngedit itu dengan logika kecurigaan. Ini salahnya di mana ini? Bukan untuk nabung ilmu itu. Jadi baca itu curiga mana ini nanti. Yang kurang G-nya, kurang H-nya. Ya ternyata sama juga saya tanya kawan saya di kantor itu. Habis ngedit sejarah filsafatnya Hegel, tanya, ini apa kawan isinya? Aku juga bingung ya. Loh, kan kamu yang ngedit. Ya iya, aku yang ngedit. Pokoknya kalimat-kalimat itu dipantas-pantaskan gitu saja. Masuk di akal ya sudah. Enggak ada kesempatan untuk save, untuk menyimpan baik-baik, untuk kemudian dikeluarkan di lain waktu. Enggak ada kesempatan. Kalau Imam Syafi'i pernah mengeluh tentang hal yang seperti itu kepada gurunya Imam Waqi', syakautu waqi'an fi su'ihfdhi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku ya, waktu masih kecil. Terus beliau itu fa'amarani bitarkil ma'asi. Beliau memerintahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat-maksiat agar tidak lupa. Tapi oleh pakar pendidikan, Dr. Soeharsi Marikunto, ditolak. Bahwa meninggalkan dosa itu salah satu cara untuk bikin cerdas dan ingatannya itu kuat. Wah, enggak masuk itu, enggak rasional. Orang-orang Jepang, maksiatnya banyak, bukan Islam lagi. Kok cerdas-cerdas? Dulu waktu semester terawal saya pernah debat dengan Soeharsi Marikunto. Tetap enggak mau dia. Kalau serah ya, pasti gak pernah baca Ta'lim al-Mut'alim kan. Terus diantara guru beliau itu di bidang tasawuf adalah Syekh Abdul Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Ada kejadian yang sangat berkesan ya, berkaitan dengan Syekh Abdul Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas ini gurunya. Syekh Ahmad ini bisa melihat nasib seseorang ya. Bukan nasib yang sudah lewat, tapi yang besok, lusa dan seterusnya gitu, bisa lihat. Sebab ini perpustakaannya itu Lauh Mahfudz. Jadi ketika melihat orang dilihat di Lauh Mahfudz, oh kamu besok gini. Jadi lihat perpustakaan yang azali, yang akan berlaku untuk hari-hari ke depan ya kan. Ada seorang pedagang pamitan sama Syekh Ahmad ini. Syekh, saya mau berangkat untuk berdagang. Sebentar, tunggu. Saya lihat di Lauh Mahfudz. Wih, jangan. Bahaya kamu. Kalau kau berangkat tahun ini, nanti kamu akan dibegal. Daganganmu akan dirampas. Kamu bisa-bisa dibunuh. Jangan. Gak bagus, aku sudah lihat sendiri nasibmu di Lauh Mahfudz sana. Tapi setelah itu ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, mau berangkat berdagang? Iya katanya, berangkat saya tanggung jawab. Jadi padahal ini masih muda ya waktu itu ya, Syekh Abdul Qadir masih janda. Dia berangkat, wadhamanu alaiya, saya bertanggung jawab terhadap nasibmu, berangkat. Akhirnya berpikir sejenak si pedagang ini, Syekh Ahmad lebih sepuh, mungkin lebih hati-hati. Tapi saya melihat keberanian Syekh Abdul Qadir Jilani sangat tulus sekali. Berangkat, bismillah, berangkat ya. Nah ternyata setelah berangkat itu dagangannya beruntung luar biasa. Dan apa yang sebenarnya terjadi karena tulis di Lauh Mahfudz itu ternyata terjadi dalam mimpi. Sehingga pulang itu dia dengan selamat dan membawa keberuntungan yang banyak. Ketemu Syekh Ahmad kaget, loh masih hidup kamu. Pasti ada orang yang sakti yang sudah berubah nasibmu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu memiliki kekuatan negosiasi dengan Gusti Allah tentang perkara nasib. Jadi enak ya. Kalau kita jadi negosiator yang ulung kan enak. Ya Allah gimana gini? Ah, masa begitu ya Allah? Enak. Ah, masa saya enggak beruntung di Jogja? Sudah bertahun-tahun nelang saya begini. Enak kalau bisa negosiasi. Enak. Jadi setiap orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala itu tampil sebagai teman dialog bagi Allah Ta'ala. dan menjadi teman dialog bagi Allah, sesungguhnya dia merupakan bayang-bayang dari kehadiran Allah Ta'ala itu sendiri. Hakikatnya ya, monolog kelihatannya dialog. Nah ya Pak ya, alam semesta ini monolog sebenarnya. Cuma secara lahiriah, ya, secara empirik dialog. Ada hubungan dari berbagai macam arah. Ada dialog, ada juga perdebatan, ada pertikaian. Ada segala sesuatu yang tak sejalan dan lain semacamnya. Seperti kayu bakar yang bersilang di dalam tungku, sehingga terjadi perkembangan dan lain seterusnya. Kelihatannya dialog seperti itu. Enggak, ini monolog segala-galanya karepe Gusti Allah. Aneh kan Gusti Allah telah enggak punya ganda, masa ada sesuatu yang terjadi? Jadi sama saja di hadapan Gusti Allah Ta'ala, hujan dan panas itu sama saja. Sebagaimana barat dan timur sama saja, atas dan bawah sama saja, isi dan kosong sama Amitabha. Sama. Kegarapannya Gusti Allah. Makanya enak kalau dekat Gusti Allah Ta'ala itu, negonya itu lebih ampuh. Enak. Bagaimana mungkin tidak ampuh? Wong serasa-rasa Allah berdoa pada dirinya sendiri. Anak-anak capiannya cuma kehilangan laptop, linglung hampir stres gila. Coba apa? Sini ini sarangnya nafsu. Dikit-dikit gituan aja, belum ditarik telinganya. Pucet, pucet berhari-hari takut. Ada pengamen takut, takut. Ada pengamen takut. Habis kehilangan laptop, kayak kehilangan segala-galanya. Kayak itu malah petaka, ya kan? Jadi makanya, jangan hanya buku-buku yang beginian-beginian ini. Dikirnya yang bagus. Pikirannya, renungannya yang cerdik. Temukan keagungan Allah Ta'ala itu di mana-mana. Padukan segala sesuatu. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang terlepas dari jangkauan Allah Ta'ala. Ya begitu. Jadi kekuatan untuk merubah nasib. Karena itu Ibnu Arabi itu, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu sesungguhnya adanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika bapaknya Ibnu Arabi itu tanya, apa saya masih punya jatah untuk punya anak? Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, saya lihat di Lauh Mahfudz tidak ada jatah. Tidak ada jatah. Tapi baik, katanya, saya punya jatah banyak, salah satunya saya kasihkan kamu. Karena itu letakkan punggungmu di punggungku. Jadi cuma adu punggung gini. Wis, ya. Udah gue kasih, punya aku. Lahirlah kemudian Ibnu Arabi gitu ya. Ibnu Arabi itu kecerdasannya tanpa buku-buku. Kecerdasan itu yang membuat orang sekelasnya Ibnu Rus, filsuf besar, yang bukunya kalau menimbun seseorang bisa mati. Itu kemudian merasakan tergetar ketakutan ketika mencoba satu saat itu mau mengajukan pertanyaan filosofis kepada Ibnu Arabi. Jauh-jauh hari sudah memesan untuk bisa ketemu Ibnu Arabi itu, melalui bapaknya Ibnu Rushd. Saya pengen ketemu, katanya, ada orang yang cerdas tanpa buku-buku, saya pengen ketemu. Saya ingin menguji apakah dia bisa filsafat atau tidak. Datanglah waktu itu, kata Ibnu Arabi, umurku masih belasan tahun. Beliau Ibnu Rushd itu sudah puluhan tahun, mungkin 70 atau sudah 80 tahun. Ketika ketemu, apa betul kamu memiliki ilmu yang tanpa buku-buku? Ibnu Arabi bilang, Allah lah yang menjadi guru, maha guru, karena Allah sendiri menyatakan, Allamal insana ma'alam ya'lam. Allamah mengajari Allah al-insana kepada manusia, mata dan suatu lam ya'lam, yang tidak mengetahui itu manusia. Baik, boleh enggak, katanya, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan spekulatif di dalam filsafat. Bisa enggak diajukan jawabannya? Bisa ya, bisa tidak, kata Ibnu Arabi. Bisa ya, bisa tidak. Antara ya dan tidak, saya melihat ruh-ruh beterbangan melampaui materi. Antara ya dan tidak, saya melihat kepala-kepala tanggal meninggalkan badan mereka. Subhanallah, jangan diteruskan. Gitu aja sudah enggak kuat ya, Ibnu. Ibnu Rus, jangan diteruskan. Langsung dipeluk Ibnu Arabi. Sudah ya. Saya sudah tahu berikutnya itu apa, ya. Saya sudah merasakan berikutnya itu apa. Karena itu kemudian setelah perjumpaan itu, Ibn Arabi bilang, Ibn Durus itu memang alim, kitab-kitabnya banyak, buku-bukunya banyak, gitu ya. Tapi kalau dia menyelam ke dalam dadaku, tahulah dia, ini lautan yang tidak ada, tepinya yang tidak ada, dasarnya. Karena itu seperti dibikin barang mainan sama Ibn Arabi waktu itu. Jadi, Ibn Arabi mau ngomong, udah selesai semua. Itu anak-anak intelektual sekaligus anak rohaninya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kesungguhan Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mensucikan diri dari keganasan dan kotornya nafsu itu apa? Ditandai dengan beliau itu menjalani tirakat, enggak tanggung-tanggung, selama 25 tahun mengembara di padang pasir. Tidak pernah sekalipun memasuki gubuk yang ada atapnya. Enggak pernah. Selama 25 tahun itu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa nafsu amarahnya tidak pernah ikut andil dalam kehidupannya. Dan segala sesuatu yang cocok itu ya, kan nafsu bisa juga ikut andil di situ. Misalnya apa? Misalnya kuliah itu kan. Iya, niatnya mencari ilmu, bagus ya, talabul ilmi kata orang-orang pondok kan gitu. Tapi ada yang cocok di situ. Pergaulan dengan perempuan misalnya, kan nafsu ikut andil di situ. Bagaimana betul-betul bisa memisahkan? Betul-betul bisa memisahkan. Ya. Nah, itu kan tidak mudah ternyata. Kenapa? Nafsu itu memiliki 1000 jurus untuk tampil dengan wajah kebaikan. Nah, itu dipastikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dipastikan menjadi terpisah. Terpisah. Karena itu suatu saat ketika sudah 25 tahun itu tidak pernah betul-betul berusaha untuk mendapatkan makanan sebagaimana semestinya. Kalau lapar ambil rumput dan lain semacamnya dimakan, minum air hujan. Nah, suatu saat itu ketika sudah semakin tantram karena kedekatan dengan Allah Ta'ala, ada orang ngasih beliau itu beberapa dirham. Terimalah kemudian. Terima. Terus sebagiannya itu dibelikan makanan. Makanan itu dibungkus. Dalam hatinya bilang, ini mungkin saatnya menikmati makanan sebagaimana semestinya. Dalam hatinya. Dibuka. Pas dibuka makanan itu, ada surat ternyata di dalam. Ada surat. Bahwa makanan hanya cocok untuk hamba-hambaku yang lemah katanya. Adapun orang-orang kuat tidak layak makan beginian. Ditinggal, waduh ini ancaman juga. Udah hatinya sudah, wah ini sudah pas makanya. Sudah sekian tahun gak merasakan nikmatnya makan. Ternyata dikritik juga sama Gusti Allah. Orang puan gak pantas gitu. Jadi dipastikan, tersisih, terpisah. Gitu. Terpisah dari nafsu amarah itu tersisih. 25 tahun aja, jangan kan 25 tahun. Kalau kita ini kan kalah sama anak-anak jalanan. Coba semalam jadi anak jalanan, masuk angin. Gitu. Di sana di perempatan ruko terus nggak ganti-ganti pakaian kalah gitu. Kita ini ketahanannya kalah sama orang gila loh. Orang gila itu setelah diteliti ternyata 10 kali lipat lebih kuat ketimbang kita orang gila itu ketahanannya. Kenapa? Karena hidupnya begitu rileks, begitu nyantai, senyum, nggak ada masalah hidupnya. Biarkan dunia menangis, aku tersenyum. Karena mana ada orang gila itu sakit? Ya, kita dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit dikerok, dikit-dikit bodrek, dikit-dikit wah. Gitu, dikit-dikit muntah lagi gondrong sama iblis muntah. Gondrong celananya bolong-bolong, kalungnya rantai muntah. Saya di pertikan Win sana dulu, waktu kuliah ngeliat ada perempuan naik air acting gitu loh. Itu bolong-bolong. Telarnya bolong, jadi menampakkan seperti laki-laki berandal. Pas jatuh, nangis juga. Oh, kok gak malu sama celananya, sama air acting gitu kan. Potongannya si penjahat. Terus Syekh Abdul Qadir Jilani juga sama, jarang tidur di malam hari. Ya kita juga nggak sama toh, sedang tidur tapi main kartu, naik nonton bola, sama. Kalau perkara jarang tidur sama dengan Sabtu petir jarang tidur, sama. Oh ada mahasiswa-mahasiswa semenjak di Jogja nggak pernah melihat matahari terbit. Jadi sebelum terbit udah tidur duluan. Nanti bangunnya sudah matahari di atas sana. Jadi nggak tahu paginya Jogja itu kayak apa. Oke, saya kira ini nanti masih beberapa pertemuan lagi masih tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi membaca biografi itu gini ya. Ini kan disebut manakib. Manakib itu kan biografi gitu lah. Saya kira biografinya orang baik mana saja itu perlu dibaca. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam kita perlu membaca biografi itu. Entah apa? Untuk mendapatkan tetesan-tetesan spirit hidupnya, kemuliaan hidupnya. Karena itu kita membaca Gandhi dan semacamnya itu kan spirit hidupnya. Itu yang disebut dengan manakib. Cuman kalau ini dianggap sebagai suatu ibadah itu loh, kemudian ada ibadah baru, bukan, cuman baca biografi aja. Cuman karena dibaca dengan bahasa Arab, dikira doa semua. Sama orang-orang naik haji sampai di tanah suci Makkah ya, bodoh, kok doa terus-terusan orangnya. Polisi-polisi borong ya doa. Adanya bahasa Arab. Jadi ini biografi. Jadi sama kan, ada manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Hasan Syadzili, ada manakib Syekh itu Naqsabandi, Badin Naqsabandi, sama dengan kita membaca biografi-biografi, sama dengan kamus filosof, itu loh sama. Baca, mana yang bisa kita ambil, ambil dalam kehidupan diri kita, itu berarti memantik semangat dari kehidupan orang lain. Oke, silakan.